Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tayib, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Fiqh Muyassar. Dan sedikit faedah sebelum kita masuk kepada pembahasan yang akan kita baca, yaitu terkait pertanyaan yang belum sempat terjawab pada pertemuan yang lalu, yaitu apakah boleh menggali kubur lama untuk mengubur mayit yang baru. Apakah boleh menggali kubur yang sudah lama untuk menguburkan, mengebumikan mayit yang baru? Kesimpulan jawaban yang dijawab oleh para ulama yaitu bahwa asal kuburan itu tidak boleh untuk digali lagi. Asal kuburan tidak boleh untuk digali sampai mayit, sampai jenazah yang ada dalam kuburan tersebut sudah hancur lebur. Sampai mayit yang ada dalam kubur itu sudah hancur, sudah tidak tersisa sedikit pun dari bagian tubuhnya. Maka jika demikian keadaannya, boleh, boleh untuk dibangun, atau boleh untuk digali, dan juga boleh untuk dibangun di atasnya bangunan, jika mayit tersebut memang sudah hancur, betul-betul sudah tidak tersisa lagi bagian dari tubuhnya. Maka di sini boleh untuk digali lagi dan dikubur dengan mayit yang baru. Tetapi jika masih ada sisa-sisa dari tengkorak, dari anggota tubuh mayit yang dahulu, yang sudah lama ini, maka asalnya tidak boleh untuk di gali kuburan tersebut, kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Jika sudah memang tidak ada lagi kuburan, sudah tidak ada lagi tempat pemakaman kecuali hanya ini, seperti di perkotaan, maka dalam kondisi darurat yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama, namun dengan syarat tidak sampai mengeluarkan mayit yang pertama. Jadi tengkorak-tengkorak atau sisa-sisa organ tubuh mayit yang lama tidak boleh untuk dikeluarkan, karena dia yang lebih berhak di tempat tersebut. Boleh digali dalam kondisi darurat, kemudian menguburkan mayit yang baru di sebelah lahatnya mayit yang lama, tanpa harus mengeluarkan mayit yang sudah lama ini. Inilah kesimpulan dari pembahasan, dari permasalahan apakah boleh membongkar kuburan lama dalam rangka untuk mengubur mayit yang baru. Jawabannya demikian. Berkata Syekh Al-Utsaimin, "Idza kana al-awwalu qad dufina wa istaqarra fi qabri fa innahu ahaqqu bih." Jika mayit yang pertama itu sudah dikubur di tempat tersebut, maka dia yang lebih berhak menempati tempatnya. Dan jika dalam kondisi darurat harus digali untuk dikuburkan mayit yang berikutnya, maka tidak boleh untuk dikeluarkan mayit yang pertama ini. Dan juga berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, yang sunnah yang disyariatkan adalah ayyukbar kullu insanin ala hidah. Satu manusia dikuburkan dengan satu kuburan. Asalnya demikian. Tetapi jika kondisi darurat, boleh menguburkan dalam satu kuburan dua jenazah, dua mayit dalam satu kuburan. Ini jika dalam kondisi darurat. Tapi asalnya satu kuburan untuk satu mayit. Maka jika dalam kondisi darurat, boleh. Tapi kemudian juga sebuah faedah terkait jawaban yang belum sempat terjawab pada pertemuan yang lalu, yaitu apakah jasad para nabi tidak hancur di dalam kubur? Jawabannya na'am. Jawabannya bahwa jasad para anbiya tidak dimakan oleh bumi. Jasad para anbiya tidak akan pernah hancur. Allah jaga jasad anbiya tersebut. Berdasarkan hadis dari Aus, sahabat Aus, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sungguhnya Allah mengharamkan untuk bumi memakan jasadnya para nabi. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i wa ghairuh. Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan oleh bumi. Adapun jasad orang-orang saleh, apakah jasad orang-orang saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman juga tidak dimakan oleh bumi, juga tidak akan hancur? Jawabannya tidak ada nas dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jasad orang saleh itu tidak hancur. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Hanya saja yang ada dalil adalah jasad para nabi. Maka jasad orang-orang saleh tidak bisa dikiaskan oleh para nabi. Bina. Bisa hancur dan bisa juga tidak hancur. Jasad orang-orang saleh bisa hancur dan juga bisa tidak hancur. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Bukan berarti bahwa jasad yang hancur itu diadab oleh Allah. Tidak. Tidak demikian. Tapi inilah pelengkap faedah pada pertemuan yang lalu. Dan insyaAllah kita masuk kepada pembahasan kita pada malam hari ini. Masalah yang terakhir. Masalah yang ke-9 dari kitabul janazah. قال المسألة التاسعة فكتب المؤلف حفظه الله تعالى المسألة yang ke-9 التعزية حكمها وكيفيتها تعزية حكم تعزية حكمها dan tata caranya. Tentang permasalahan at-ta'ziyah, hukumnya dan tata caranya. Qala at-ta'ziyatu hiya tasliyatul musabi wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Ta'ziyah adalah tasliyatul musab, menghibur orang yang tertimpa musibah. Apa itu ta'ziyah? Ta'ziyah adalah tasliyah al-musab. Tujuan disyariatkannya ta'ziyah yaitu untuk menghibur orang yang sedang tertimpa musibah, ala tahammuli musibatihi, agar dia mampu menahan, memikul musibah yang menimpa dia. Menghibur dia supaya dia mampu untuk menerima musibah tersebut. فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والإحتساب. Maka hendaknya di saat tazkiyah engkau mengingatkannya. تذكر له, mengingatkan orang tersebut, mengingatkan orang yang sedang ditimpa musibah dengan doa-doa dan zikir-zikir yang sahih, yang telah tetap. Fi fadilah, tentang keutamaan sabar dan al-ihtisab, dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi ta'ziyah, adalah menghibur orang yang sedang ditimpa musibah. Tujuannya supaya dia bertahan kuat untuk menerima dan memikul musibah yang sedang terjadi pada dia. Kita ingatkan dia dengan hadis-hadis dan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan sabar di saat terjadi musibah dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ta'ziyah. Hukumnya wa tusra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yukhaffifu anhum min masabihim. Wa tusra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit disyariatkan, dianjurkan untuk mentakziahi keluarga mayit bima yukhaffifu anhum min musabihim dengan sesuatu yang dapat meringankan beban mereka, beban keluarga mayit tersebut. Disyariatkan untuk menghibur atau disyariatkan untuk takziah kepada ahlul mayit, keluarga mayit, dengan sesuatu yang bisa meringankan beban mereka. Wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabr, dan juga dalam rangka untuk mendorong mereka agar ridha dan sabar terhadap musibah tersebut. Bima thabata 'anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuh. Dia mendorong keluarga mayit yang sedang tertimpa musibah ini dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz ta'ziyah. Nanti akan kita bahas, akan kita baca tentang lafaz ta'ziyah. In kana ya'lamu, jika dia tahu, jika dia hafal, jika dia hafal doa atau lafaz ta'ziyah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bagus diucapkan di saat dia sedang mentakziahi keluarga mayit. Jika dia hafal dengan ucapan takziah, lafaz takziah yang akan kita baca nanti, maka ini bagus. Assalamualaikum. Wa illa fa bima tayassara lahu minal kalamil hasan. Kalau tidak, kalau dia tidak hafal dengan doa atau lafaz takziah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka boleh bagi dia untuk tayassara lahu fima tayassara lahu minal kalamil hasan, maka boleh bagi dia untuk berucap dengan ucapan yang baik kepada keluarganya. Alladhi yuhaqqiq al-gharad, yang mewujudkan, yang dengannya, yang dengan ucapan-ucapan tersebut terwujudlah maksud dari takziah. Yang dengan ucapan-ucapan tersebut terwujudlah maksud takziah. Apa maksud takziah? Yaitu supaya meringankan beban keluarga mayit, meringankan beban orang yang sedang ditimpa musibah. Ini tujuan disyariatkannya takziah. Maka jika kita tidak bisa mengucapkan lafaz yang sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam takziah, maka kita ucapkan kepada dia dengan ucapan-ucapan yang baik, yang bisa menghibur dia. Wala yukhalifu asyara, dan jangan sampai ucapan yang dia ucapkan tersebut di saat takziah menyelisih syariat, ucapan-ucapan yang menyelisih syariat, yang menyelisih tujuan dari takziah tersebut. Jangan sampai di saat kita berkunjung untuk mentakziah, takziah disyariatkan tujuannya untuk menghibur keluarga mayit dan meringankan beban mereka, sehingga kita berucap, berkata kepada dia dengan kata-kata yang bisa menghibur dia. Jangan kita malah mengatakan kepada dia dengan ucapan-ucapan yang menambah kesedihan dan kecemasan. Jangan sampai di saat kita takziah, justru kita malah memperparah kesedihan dan kedukaan yang sedang terjadi tersebut. Seperti misalnya anaknya meninggal, kita kunjungi dia, kemudian kita katakan, Masya Allah anak anda, Masya Allah dia adalah seorang yang baik, seorang yang soleh, kenapa dia harus mati, kenapa dia harus meninggal, padahal dia orang yang demikian dan demikian. Maka ini justru menambah kesedihan tersebut, justru akan menambah, memperparah kondisi keluarga mayit. Maka ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tujuan di syariat takziah yaitu untuk meringankan beban keluarga mayit. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa memperparah kesedihan dan kedukaan. Qala fa'an Usamah bin Zaidin qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi. Dari sahabat Usamah bin Zaid, beliau radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu bersama Rasul di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalat ilaihi ihda banatihi, maka salah seorang putri beliau, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengirim utusan kepada beliau. Tad'uhu wa tukhbiruhu. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengirim utusan untuk mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepadanya, anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut, bahwa anaknya, anak kecil dia sedang menghadapi kematian. Anaknya sedang menghadapi kematian. Maka putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memanggil, mengirim utusan untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya hadir melihat kematian anak ini. Nah, ketika sampai utusan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan, mengatakan kepada utusan tersebut, irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir waltahtasib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan ini, kembalilah kamu kepada dia dan katakanlah, anna lillahi ma akhadh, bahwa milik Allah lah yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan baginya lah apa yang dia beri, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu di sisi Allah ada batasan tertentu, ada memiliki waktu-waktu, memiliki batasan-batasan tertentu. Semua ini, segala sesuatu itu ada batasan tertentunya, ada ajalnya, yang mana ajal tersebut diketahui hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Famurha faltasbir wal tahtasib, maka suruhlah dia, suruhlah anakku tersebut untuk sabar dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ucapan takziah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk menghibur orang yang sedang ditimpa musibah, yaitu inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya milik Allah lah yang dia ambil. Kita semua milik Allah. Orang yang kita cintai, anak kita milik Allah. Bapak, ibu kita semua milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Sahabat, teman kita semua milik Allah. Maka jika Allah ambil, maka itu miliknya. Itu milik Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk marah. Tidak ada hak bagi kita untuk tidak ridha. Itu milik Allah. Seorang jika dia memiliki sesuatu, berhak dia untuk mengambil, karena dia memiliki. Maka dengan ucapan inna lillahi ma akhadh, tentu akan menyadarkan seorang yang sedang tertimpa musibah. Dia sadar bahwa semua ini milik Allah. Saya, dia, semua milik Allah. Maka milik Allah lah yang dia ambil. Kalau sudah milik Allah, berarti sudah. Tidak perlu kita sedih. Tidak perlu kita untuk berkeluh kesah. Karena itu punya Allah. Walahu ma'ata, dan baginya apa yang dia beri. Allah memberi kepada hambanya suatu pemberian, itu hak Allah. Itu hak Allah. Allah beri kenikmatan kepada seorang hamba, itu haknya Allah. Bukan hak kita. Tidak bisa kita protes. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu sudah ada batasan waktunya. Segala sesuatu yang hidup sudah ada batasan waktunya. Lambat, cepat, atau lama, semua akan selesai. Semua ada batasan waktunya. Semua itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walikulli ummatin ajal, seluruh umat, seluruh manusia itu ada ajalnya, ada batasan akhirnya. Maka dengan mengucapkan segala sesuatu itu sudah ada ajalnya, tentu akan menghibur dia. Menghibur dia. Akan terhibur dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Famurha, maka perintahkanlah dia untuk sabar dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah lafaz ta'ziyah yang paling utama untuk kita ucapkan di saat kita mentakziahi keluarga yang sedang tertimpa musibah. Inna lillahi ma akhad, sesungguhnya milik Allah lah yang dia ambil. Walahu ma a'ta, dan baginya apa yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu sudah ada batasan waktunya di sisi Allah. Famurha, maka perintahkanlah dia, maka sabarlah. Fasbir, faltasbir, maka sabarlah, bersabar menghadapi musibah ini. Wal tahtasib, dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan marah, jangan tidak terima. Sabar, sabar. Ketika kita mendapat musibah, as-sabr, hendaknya kita untuk sabar. Seorang mukmin, musibah jika menimpa seorang mukmin, hakikatnya itu adalah nikmat. Hakikatnya adalah nikmat. Karena seorang mukmin dia yakin bahwa musibah yang menimpa dia itu merupakan kafarah, penghapus dosa bagi dia, mengangkat derajat bagi dia, sehingga seorang mukmin ketika tertimpa musibah, hakikatnya itu adalah nikmat jika dia bisa untuk bersabar. Ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu sangat aneh, sangat takjub, sangat aneh perkaranya, segala urusannya sangat aneh. Maksudnya aneh di sini sangat baik, sangat baik urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh urusan seorang mukmin itu baik baginya. In asabathu sarra'u syakar, jika dia tertimpa, jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Dan jika dia wa in asabathu dharra'u sabar, dan jika dia ditimpa musibah maka dia sabar. Ini kondisi seorang mukmin. Kondisi seorang, maka ketika seorang ditimpa musibah kemudian dia tidak sabar, maka hendaknya dia mengoreksi keimanan dia. Hendaknya dia mengoreksi keimanan dia. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa penyakit taun itu wabah. Wabah penyakit itu merupakan azab yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Yang namanya penyakit itu adalah azab yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Tetapi Rasulullah mengatakan, tetapi itulah nikmat bagi orang yang beriman. Nikmat bagi orang yang beriman. Maka musibah, seluruh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, ini bisa berubah menjadi kenikmatan. Jika dia adalah seorang yang bisa sabar dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah lafaz at-ta'ziyah. Inna lillahi ma'akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajarin musamma faltasbir wal tahtasib. Qala wa hadha min ahsanil alfadil waridati fit ta'ziyah. Dan inilah termasuk lafaz yang paling baik, paling bagus, paling utama dalam at-ta'ziyah. Ini lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Qala wa yanbaghi 'inda al-'aza'i tajannubu ba'd al-umuri allati intasharat bainan nas. Wa yanbaghi, hendaknya 'inda al-'aza', di saat ta'ziyah, hendaknya untuk tajannubu ba'd al-umuri al-atiyah, menghindari beberapa perkara allati intasharat bainan nas, yang telah menyebar di tengah-tengah manusia, yang telah mewabah di tengah-tengah manusia. Hendaknya untuk diperhatikan bagi orang yang ta'ziyah, di saat ta'ziyah, dan di saat ta'ziyah hendaknya menghindari beberapa perkara yang telah menyebar di tengah-tengah manusia. Walaisa laha aslun fi syara', yang mana perkara-perkara ini tidak ada asalnya dalam syariat. Tidak ada asalnya dalam syariat. Yani perkara mungkar di saat ta'ziyah. Maka inilah berikut ini akan dijelaskan beberapa perkara yang mungkar yang harus dijauhi di saat ta'ziyah. Di saat ta'ziyah, yang pertama, al-awwal al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin, terkumpul untuk ta'ziyah di tempat yang khusus. Fi makanin khas, di tempat yang khusus, berkumpul dalam rangka ta'ziyah di tempat yang khusus. bijalbil karasi wal idaati wal qurra'i, dengan menghadirkan kursi-kursi, menghadirkan pencerahan cahaya, penerangan, wal qurra' dan menghadirkan, mengundang para pembaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, berkumpul di tempat tertentu, menyediakan kursi-kursi seakan-akan suatu pesta, acara, maka ini merupakan kemungkaran. Takziah tidak perlu rombong-rombongan, tidak perlu berkumpul, masing-masing datang mengunjungi mayit, mengunjungi keluarga mayit, meringankan apa yang sedang terjadi, apa yang musibah yang sedang dia rasakan. Tidak perlu harus al-ijtima', berkumpul dalam suatu tempat di depan rumahnya atau di tempat tertentu, kemudian membaca bacaan Al-Quran dan seterusnya dari perkara-perkara yang tidak ada asalnya dalam syariat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala jam'u ahlul musibati an-nas 'ala ta'amihim liqra'u wa yahdu lahu laysa ma'rufan 'inda salaf. Ini mengumpulkan ahlul musibah, orang yang sedang, keluarga yang sedang tertimpa musibah, mengumpulkan manusia untuk makan, mengundang makan mereka untuk makan-makan di rumahnya dan membaca bacaan tertentu di rumahnya, berkumpul dan memberi hadiah, maka ini tidak dikenal oleh para salaf. Laisa ma'rufan 'inda salaf, tidak dikenal perbuatan ini di kalangan para salaf. Dan juga berkata Imam At-Tirmidzi, qala fa ammal ma'atimu famamnu'atun bil ijtima'. Afwan. Fa ammal ma'atimu famamnu'atun bil ijma'. Fa ammal ma'atim, berkata Imam At-Tirmidzi, fa ammal mata'im, adapun ma'atim, adapun al-ma'atim, al-ma'atim adalah berkumpul di saat musibah. Ma'atim adalah berkumpul di saat musibah. Berkumpul di saat musibah itu mamnu'ah, terlarang dengan kesepakatan para ulama. Wa huwa bid'atun munkarah, merupakan kebid'ahan yang munkar. Lam yanqul fihi syai'un wa kadza ma ba'dahu min al-ijtima' fi tsani wa tsalits wa rabi' wa sabi' wa syahr wa sanah fa huwa tammah. Demikian pula perkumpulan-perkumpulan setelah terjadinya musibah, dua hari kemudian, tiga harinya, hari keempatnya, hari ketujuhnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, dan seterusnya. Maka ini merupakan bencana yang terjadi di tengah-tengah manusia. Inilah yang pertama, perkara yang harus untuk dijauhi di saat takziah, yaitu tidak perlu adanya perkumpulan-perkumpulan tersebut. Cukup seseorang datang masing-masing, kemudian pulang setelah selesai menghibur orang yang sedang tertimpa musibah, kemudian selesai. Tidak perlu harus berkumpul di tempat keluarga yang sedang tertimpa musibah tersebut. Kemudian yang kedua, qala amalu at-ta'ami khilal ayyamil 'aza'i min qibali ahli al-mayyit. Kemungkaran yang kedua di saat takziah yaitu keluarga mayit yang sedang tertimpa musibah itu, mereka membuat makanan selama masa berduka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lidhiyafatil waridina lil azza, untuk menjamu orang-orang yang hadir untuk takziah. Keluarga mayit yang sedang ditimpa musibah, dia yang membuat makanan untuk menjamu para tamu yang hadir untuk takziah. Maka ini tidak boleh pula. Tidak boleh bagi keluarga mayit yang sedang tertimpa musibah membuat makanan untuk para tamu yang datang. Tujuannya untuk menjamu mereka dalam takziah. Hal itu berdasarkan li hadithi Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Jarir Al-Bajali, beliau berkata, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'atuhu at-ta'ama ba'da dafnihi minan niyahah. Kami para sahabah, kunna na'udul ijtima', kami menganggap bahwa berkumpul ila ahli mayyit, pada keluarga mayyit, berkumpul di keluarga mayyit, berkumpul di ahli mayyit, keluarga mayyit, wa sani'atuhu, dan keluarga mayyit membuat makanan, ba'da dafnihi, setelah pemakamannya, setelah pemakaman mayyit, ini termasuk minan niyahah, termasuk an-niyahah, yang dilarang, yang diancam oleh Rasulullah SAW, termasuk perbuatan niyahah. Itu al-ijtima', berkumpul, dan orang yang sedang tertimpa musibah, atau keluarga yang sedang tertimpa musibah, membuat makanan kepada para tamu, maka ini dianggap oleh para sahabat sebagaimana dinukil oleh Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa ini perbuatan yang kami anggap dahulu sebagai perbuatan yang diharamkan, termasuk perbuatan an-niyahah. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang harus dijauhi di saat ta'ziyah adalah tikrar ta'ziyah. Tikrar at-ta'ziyah, mengulang-ulang ta'ziyah. Sudah ta'ziyah, ulang lagi. Mengulang-ulang ta'ziyah. فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم. Sebagian manusia melakukan ta'ziyah, pergi ke keluarga mayit lebih dari sekali. والأصل, yang padahal asalnya, أن تكون التعزية مرة واحدة. Ta'ziyah itu hanya satu kali saja cukup. Walakin, tetapi dikecualikan, boleh diulang ta'ziyah tersebut dengan syarat. Jadi asalnya ta'ziyah satu kali. Jika ingin mengulang ta'ziyah, boleh, namun dengan syarat. Idza kana al-qasdu min tikrariha at-tadhkiru wal-amru bis-sabr. Jika memang tujuannya, syaratnya adalah, jika tujuan dari pengulangan ta'ziyah itu adalah mengingatkan dia dan merintahkannya untuk sabar, waridha bi qada'illah, dan untuk ridha terhadap takdir Allah, fala ba's, maka ini boleh. Maka mengulang ta'ziyah dibolehkan dengan satu syarat, yaitu jika tujuan pengulangan ta'ziyah tersebut, yaitu terus kita tujuannya untuk mengingatkan dia untuk sabar dan ridha. Misalnya kita lihat bahwa keluarga ini betul-betul sangat sedih, sangat duka di saat kehilangan orang yang dia cintai. Tidak hilang-hilang kedukaan tersebut, kita ta'ziyahi sekali, masih tampak kedukaan tersebut. Terus kita boleh mengulang dengan niatan tadi. Niatan kita tidak lain hanyalah untuk menghibur. Hanyalah untuk menghibur dan meredam kedukaan tersebut. Wa amma in kana tikraruha li ghairi hadzal qasd fala yanbaghi. Adapun jika pengulangan ta'ziyah itu selain dari tujuan ini, maka tidak diperbolehkan. Li adami tsubuti dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan juga para sahabatnya. Qala wa sunnah, dan yang sunnah di saat ta'ziyah adalah ay ya'mala aqribaul mayyit wa jiranihi li ahli al mayyit ta'aman. Yang sunnah di saat ta'ziyah yaitu hendaknya orang yang datang untuk mentakziah, seperti akriba, keluarga mayit atau kerabat dekat mayit atau tetangga mayit, orang lain, bukan orang yang sedang tertimpa musibah. Yang sunnah adalah orang lain yang membuat makanan untuk keluarga mayit. Di saat ta'ziyah adalah yang sunnah, yaitu yang membuat makanan bukan orang yang sedang tertimpa musibah, bukan keluarga yang sedang ditimpa musibah. Tidak, terbalik. Yang sunnah adalah orang lain yang sedang tidak ditimpa musibah, atau pengunjung yang datang yang sedang tidak ditimpa musibah, atau keluarga yang jauh darinya, maka boleh jika yang membuat makanan tersebut bukan dari keluarga yang sedang ditimpa musibah, maka ini sunnah. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Allamah Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna afan isna'u li ali Ja'far, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum aw atahum ma yushghiluhum." Buatkanlah untuk keluarga Ja'far ta'aman di saat kematian Ja'far bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat yang lain untuk mentakziah, berkunjung kepada keluarga Alu Ja'far dengan membuat makanan. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu suatu makanan. Faqad atahum amrun, sungguh telah datang kepada mereka, sungguh mereka sedang merasakan, telah datang kepada mereka amrun, perkara yang yushghiluhum, yang menyibukkan mereka, yang menyibukkan mereka. Keluarga yang sedang ditimpa musibah, dia sedang disibukkan dengan hilangnya orang yang dia cintai. Sedih. Dia sedang sibuk. Sedih pikirannya, dalam keadaan sedih. Maka jika dia membuat makanan untuk para tamu, maka ini sangat tidak pantas. Terbalik, harusnya yang membuat makanan, memberi makanan adalah orang yang berkunjung, bukan dia. Dia sudah ditimpa perkara yang berat, sedang ditimpa musibah, kemudian ditambah lagi untuk membuat makanan untuk orang-orang yang berkunjung. Maka ini tidak boleh, ini diharamkan. Sehingga yang sunnah adalah sebaliknya. Yang sunnah adalah orang yang berkunjung, bukan dari keluarga yang ditimpa musibah tersebut, untuk membawa makanan dan memberi sesuatu kepada keluarga mayit yang sedang ditimpa al-musibah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, qala wa ammal buka'u wal huzn 'ala al-mayyit fala ba'sa bih. Adapun al-buka', menangis, wal huzn, dan rasa sedih yang terjadi pada seseorang jika seorang menangis dan sedih atas kematian saudaranya, atas kematian orang yang dia cintai, fala ba'sa bih. Maka ini tidak mengapa, menangis di saat ada yang meninggal, orang yang kita cintai meninggal, keluarga, salah seorang dari keluarga kita meninggal, kemudian kita meneteskan air mata, kita menangis dan kita sedih, maka ini diperbolehkan. Wa yahsulu fil ghalib, dan ini sering terjadi, ini biasa dan inilah yang sering terjadi. Wa huwa alladhi tamiluhu at-tabi'ah, dan kesedihan yang seperti ini, kesedihan yang biasa-biasa saja seperti ini, inilah yang, inilah tabiat kita, tabiat manusia. Hal ini didorong oleh tabiat. Inilah nangis yang tabiat, sedih. Ketika kehilangan orang yang dia cintai, tentu dia akan sedih dan bisa menangis. Tetapi duna takallufin, tanpa berlebih-lebihan, tanpa berlebih-lebihan. Faqad baka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim hina mat. Karena sungguh Nabi SAW dahulu juga beliau nangis di saat anaknya Ibrahim meninggal. Di saat putranya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Dan juga di saat beliau mengunjungi anak kecil yang sedang menghadapi kematiannya, beliau menangis, meneteskan air matanya. Sampai-sampai para sahabat, sebagian sahabat bertanya, "Engkau menangis ya Rasul?" Rasul menjawab, "Inna hadhihi rahmah," tangisanku ini adalah tangisan rahmah, kasih sayang. "Inna ma yarhamullah min ibadihi ar-ruhama," sesungguhnya Allah itu hanyalah merahmati hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Tangisan yang biasa-biasa saja boleh. Rasul juga pernah menangis, menunjukkan bukti kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti nangis sampai berlebih-lebihan. Ini dilarang. Jika nangis sampai kelewatan batas berlebih-lebihan, inilah yang disebut dengan an-niyah. Di saat kematian anaknya Ibrahim, beliau menangis. Wa qala innal ain tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Sungguhnya mata itu menangis, wal qalb, dan hati itu bersedih. Wa la naqulu, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kita. Jadi menangis biasa-biasa, menangis tabiat, juga sedih tabiat. Lakin la yakunu dzalika ala wajhi at-tasakhud. Tetapi nangis-nangis yang seperti ini, yang diperbolehkan ini, tidak boleh sampai ala wajh, dalam rangka tasakhud, marah, nangis karena marah, nangis karena cemas, marah, tidak terima. Wattasyakki, nangis dan berkeluh kesah, inilah yang terlarang. Nangis yang berlebihan, berkeluh kesah, tidak terima dan marah, tidak ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan, maka inilah yang diharamkan. Ini yang diharamkan. Nangis yang sampai berlebih-lebihan yang seperti ini diharamkan. Hanya sekedar nangis, meneteskan air mata, nangis, tidak sampai timbul rasa marah kepada Allah, rasa marah terhadap takdir Allah, maka ini boleh. Tetapi jika sudah melewati dari batas itu, maka ini diharamkan. Qala wa yuhramu an-nadb. Diharamkan an-nadb. An-nadb adalah ta'dadu mahasil mayit. An-nadb itu ta'dad, menghitung, menghitung-hitung, menyebut-nyebut mahasin, kebaikan-kebaikan mayit, meratapi mayit. Di saat kematiannya, kematian saudaranya, dia menangis. Wahai orang yang telah demikian-demikian, engkau yang demikian-demikian, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan si mayit ini di saat kematiannya, menangis sampai meratapinya, ini disebut dengan an-nadb. Dengan an-nadb, ini haram hukumnya. Wa yuhram an-nadb. Wa an-niyahah. An-niyahah yaitu al-buka'u as-syadid. Wa yandab wa yasihu bis-saud murtafi'. An-niyahah kata Syekh Al-Utsaimin yaitu nangis yang berlebihan, nangis sampai meraung-raung, asyadid, wayandab, dan meratap-ratap, wayasih, sampai dia berteriak-teriak dengan suaranya yang keras. Inilah an-niyah. Ini an-niyah, nangis sampai teriak-teriak, sampai suaranya seperti orang meraung-raung. Ini diharamkan, berlebihan dalam menangis, an-niyah. Wadarbul khudud. Dan diharamkan juga memukul, menampar pipi, al-khudud pipi. Biasanya terjadi di saat musibah terjadi, seorang menampar pipinya atau memukul anggota tubuh yang lain. Kepalanya dia pukul, mukanya dia pukul, kepalanya dia jedutkan ke tembok. Maka ini semua perbuatan yang diharamkan. Mukul-mukuli barang-barang tertentu, ini adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mukul pipi dan yang semisalnya, ini diharamkan. Wasyakul juyub, dan juga menyobek-nyobek baju, menyobek pakaian. Sebagaimana yang terjadi di sebagian manusia, atau kebanyakan manusia, jika ditimpa musibah yang amat berat, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas, seperti orang yang tidak berakal, maka yang menunjukkan bahwa dia tidak ada sabar dan dia tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka ini haram hukumnya. Ini haram hukumnya. An-nadab, menyebut-nyebut kebaikan mayit di saat musibah terjadi. An-niyahah, demikian pula an-niyahah, nangis sampai teriak-teriak, memukul-mukul pipi dan yang lainnya, dan juga menyobek pakaian atau menyobek yang lainnya. Ini semua perbuatan-perbuatan yang menafikan as-sabr, menafikan as-sabr. Maka ini hukumnya haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latama al-hudud, bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampar pipinya. Wasyaqqal juyub, orang yang menyobek pakaiannya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Inilah kebiasaan jahiliyah. Bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang demikian kondisinya. Kaqauli, seruan-seruan jahiliyah itu seperti ya wailah, aduhai celaka, ya suburah, sama sial, celaka, dan yang semisalnya. Jadi ucapan-ucapan, seruan-seruan yang tidak pantas untuk keluar, yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan takdir Allah. Dan juga hadis yang melarang tentang perbuatan-perbuatan tadi, dari qauli sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. An-naihah, wanita yang melakukan an-niyahah, jika dia belum bertaubat sebelum kematiannya, maka dia dibangkitkan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan dia akan dikenakan dengan pakaian, dipakaikan dia dengan pakaian yang terbuat dari tembaga yang meleleh, pakaian yang terbuat dari tembaga yang meleleh, wa dir'un min jarab, dan mantel yang dilapisi atau mantel yang bercampur dengan penyakit kulit. Inilah ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang melakukan an-niyah. An-naihatu, wanita yang melakukan an-niyah. Di sini Allah, Rasulullah SAW menyebutkan wanita. Bukan berarti khusus hanya wanita saja larangan ini. Wanita, kenapa disebutkan khusus untuk wanita lafadznya? Dikarenakan yang sering terjadi di saat terjadi musibah yang melakukan an-niyah tersebut adalah para wanita. Karena mereka kurang sabar, kurang bisa menahan diri di saat terjadi al-musibah, sehingga Rasul mengatakan an-naihah, wanita yang melakukan an-niyah. Dan jika itu an-niyah tersebut dilakukan oleh laki-laki, maka demikian juga termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW, akan dikenakan juga bagi dia pakaian yang terbuat dari tembaga yang meleleh, dan mantel yang, pakaian yang bercampur dengan penyakit al-jarab, gatal. Maka inilah yang disyariatkan bagi seorang hamba di saat terjadi musibah, yaitu as-sabr. Kondisi manusia di saat tertimpa musibah ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu marah, tidak terima. Maka ini diharamkan, ini haram hukumnya, dia berdosa. Kondisi yang kedua yaitu as-sabr, dan ini lebih utama dari yang pertama. Dan ini wajib, sabar di saat musibah terjadi, hukumnya wajib. Sabar itu dia merasakan pahitnya musibah tersebut, gak enak, tapi dia menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dia sabar, menahan diri, Tidak saya lakukan ini, karena ini tidak boleh. Dia merasakan pahitnya tersebut, pahitnya musibah itu, tapi dia menahan diri. Ini hukumnya wajib, sabar dalam musibah wajib, harus untuk sabar, mendapat pahala. Kondisi yang ketiga, keadaan manusia yang ketiga di saat mendapatkan musibah, yaitu ar-ridha. Dan ini kondisi tingkatan yang lebih tinggi daripada kesabaran. Tidak hanya sabar saja, tapi lebih di atas kesabaran. Dia ridha. Terjadi musibah pada dia atau keluarganya, dia musibah, dia tidak hanya sabar. Sabar itu masih merasakan tidak enak, masih merasakan pahit musibah itu. Tapi kalau ridha, tidak menghiraukan dia, enggak kerasa bagi dia bahwa itu musibah yang menyakitkan dia. Dia biasa, ridha dia. Tidak tersakiti, tidak terasa pahit bagi dia musibah yang terjadi. Maka ini lebih utama, ini sunnah, lebih utama daripada hanya sabar saja. Dan kondisi yang berikutnya yang paling sempurna adalah asyukur. Syukur di saat terjadi musibah. Ini kondisi yang lebih utama daripada kondisi yang sebelum-sebelumnya. Terjadi musibah, bukan hanya sabar dan bukan hanya ridho saja, tetapi dia bersyukur kepada Allah, bersyukur, memuji Allah. Kenapa dia kok bisa memuji Allah padahal dia sedang ditimpa musibah, malah dia bersyukur? Alhamdulillah. Dari dua hal, dia bersyukur kepada Allah karena dia melihat musibah yang lebih besar daripada musibah yang terjadi, yang dialami oleh dia. Seseorang jika tertimpa musibah, kemudian dia melihat musibah yang lebih besar yang dialami oleh orang lain, yang tidak dialami oleh dia, sehingga dia bersyukur. Alhamdulillah, musibah yang saya rasakan ini masih belum sebesar yang dirasakan oleh dia. Bisa dipahami? Sehingga dia bersyukur. Oleh karena itu, saat kita tertimpa musibah, jangan lihat yang lebih, jangan yang lihat yang sehat, tapi lihat yang lebih parah dari kondisi kita. Tentu kita akan bersyukur. Dan sebab kenapa dia bersyukur yang kedua adalah dari sisi karena Allah Subhanahu, karena dia tahu dan dia yakin bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut dan akan mengangkat derajatnya dengan musibah ini, sehingga dia bersyukur bahwa dia telah meraih ampunan dari Allah dan meraih pahala yang besar di sisi Allah. Maka inilah beberapa kondisi manusia dalam menerima al-musibah. Yaitu yang pertama adalah marah as-sakhat. Maka ini haram hukumnya. Diharamkan, tidak boleh, mendapat dosa dia. Dan tidak ada manfaatnya marah di saat musibah terjadi. Tidak terima. Ngamuk sana kemari. Apa yang terjadi? Hasilnya apa dari marah-marahnya tersebut? Tidak ada yang terjadi, tidak bisa merubah takdir. Dia mau terima, tidak terima, takdir terjadi. Malah dia yang dosa. Gak bisa mengangkat musibah yang terjadi tersebut. Sudah selesai. Maka sehingga kita menimpa musibah, jangan sampai kita seperti kondisi orang yang pertama ini. Rugi dia, rugi. Gak bisa mendapat kebaikan sedikit. Bahkan dia mendapat dosa. Juga dari sisi lain, musibah itu terjadi. Terjadi. Mau marah, mau tidak marah, sudah terjadi. Mau gimana lagi? Sehingga kondisi yang berikutnya itu yang wajib, yaitu as-sabar. Sabar di saat musibah. Merasakan pahit, tapi dia sabar. Maka ini ajr. Mendapat pahala dia. Ini hukumnya wajib. Kemudian kondisi yang lebih tinggi daripada itu, yaitu dia ridha. Dia tidak merasakan adanya musibah itu terjadi. Ridha dia. Biasa saja musibah terjadi. Biasa saja, tidak sampai sakit hatinya. Tidak sampai merasa seperti orang yang sabar tadi. Orang yang sabar betul-betul menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Tapi orang yang ridha, biasa, tidak menghiraukan hal itu. Adapun orang yang berikutnya, kondisi yang berikutnya itu asyukur. Maka ini yang paling sempurna. Tapi inilah apa yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini. Dengan ini kita selesai dari kitab al-janazah. Dan insyaAllah kita kembali kepada pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang, biidznillah. Kembali kepada bab yang ke-7, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita telah selesai dari bab sujud sahwi, kemudian kita loncat ke salatul jenazah, dan sekarang kita setelah ini akan kembali lagi ke bab yang ke-7. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang tentang salat jamaah. Ila huna, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.